Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa ummikum fid darain amin. Qala akhar ahlul lail fi lailihim aladzu min ahli lahwi fi lahwihim. Kembali mengingatkan lagi keindahan, kenikmatan, ketentraman, kenyamanan ketika seseorang bangun di waktu malam beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, melakukan kebaikan, ketaatan, membaca Al-Quran, sholat, munajat, doa dan yang lain sebagainya. Tanda kenikmatan, tanda kenyamanan di bangun malam itu di dalam cerita sudah terlihat. Di dalam kisah sejarah orang-orang yang bangun malam, ketika menceritakan tentang Nabi Muhammad, ketika menceritakan tentang sahabat Nabi, para tabi'in dan juga para aulia-aulia, sudah nampak dan terlihat dan bisa kita rasakan bahwa bangun malam itu nikmat, bangun malam itu indah, bangun malam itu tentrem dan yang lain sebagainya. Sekalipun tidak ada satupun daripada mereka mengatakan bahwa ibadah di waktu malam itu nikmat sekalipun. Di antaranya buktinya Pak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam setiap malam bangun, bahkan di antara saat bangunnya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam berdiri sholat begitu lama dan panjang sehingga membuat kakinya bengkak. Berdiri sholat lama dan panjang itu menunjukkan apa? Keasyikan, kenikmatan yang dirasakan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam di ibadahnya, khususnya di waktu malam. Sehingga salah satu putrinya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, kalau gak salah Zainab, itu sampai mengikat tali, memaksakan diri untuk bangun malam supaya gak ngantuk. Kalau ngantuk, tali jadi diikat gitu. Jadi kalau ngantuk jatuh ke tarik talinya, memaksakan. Tapi Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan kalau ngantuk tidurlah, berhentilah. Tapi perbuatannya harus kita lihat. Kenapa mereka sampai segitunya? Karena tidak mau terlewat ibadah di waktu malam hanya karena ngantuk atau malas. Hanya karena ngantuk atau malas. Nah, begitu juga cerita banyak daripada para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, para tabi'in, yang mereka setiap malam bangun, setiap malam beribadah dan yang lain sebagainya. Loh, tidak mereka lakukan itu semuanya karena mereka merasakan nikmat, karena mereka merasakan keindahan, ketentraman yang tidak didapatkan di waktu yang lainnya. Ibarat kita beli rawon, bukan satu warung yang jualan, bukan satu restoran yang jualan, tapi banyak restoran, banyak warung yang jualan rawon. Tapi kenapa kita datang ke satu warung saja, enggak ke yang lainnya? Kenapa? Ini lebih enak dari yang lainnya. Bukan berarti yang lain enggak enak, ini lebih enak. Sama dengan ibadah, ibadah itu semuanya nikmat, semuanya enak. Sholat kah, puasah kah, zikir kah, membaca Al-Quran kah, dan lain-lain sebagainya, semua ibadah itu nikmat. Tapi lebih nikmat lagi ibadah kalau dikerjakan di waktu malam. Lebih nikmat lagi. Sama dengan rawon tadi itu, di warung ini lebih nikmat dari yang lainnya. ibadah di waktu malam lebih nikmat. Kenapa? Tenang. Kalau kita di waktu pagi macam-macam. Ibadah di waktu pagi, ibadah di waktu siang atau sore, macam-macam. Kita ibadah dengan suaranya motor kedengeran, ganggu konsentrasi kita. Kita ibadah ada anak kecil rame, ganggu konsentrasi kita. Kita ibadah ada yang jerat-jerit, ganggu konsentrasi. Ada yang nyetel TV, radio dan semisalnya, ganggu konsentrasi kita. Tapi di waktu malam tenang, nggak ada keramaian, suara motor pun jarang, suara musik TV jarang, anak kecil mainan jerat-jerit jarang, sehingga kita ibadah itu bisa kosong dari keramaian, sehingga membuat kita itu bisa merasakan nikmatnya ibadah dari waktu-waktu yang lainnya. Karena itu para salaf, para ulama, para aulia enggak mau meninggalkan malam untuk beribadah kepada Allah, enggak mau mereka. Enggak mau. Nah, karena itu mereka mengatakan apa? Ahlul lail fi lailihim aladzu min ahlil lahwi fi lahwihim. Ahlul lail artinya orang yang gemar ibadah di waktu malam. Orang yang gemar ibadah di waktu malam, filaidihim di ibadahnya mereka pada waktu malam, aladzu lebih lezat, lebih nikmat, min ahlil lahwi daripada orang yang gemar melakukan kelalaian, gemar melakukan kemungkaran, kemaksiatan, filahwihim di saat mereka melakukan kelalaian dan kemungkarannya. Orang yang beribadah di waktu malam, orang yang gemar ibadah di waktu malam, saat mereka beribadah di waktu malam, aladzu lebih lezat, lebih nikmat, lebih enak dari orang yang gemar melakukan kemaksiatan, kemungkaran di saat mereka melakukan dan mengerjakannya. Orang kalau melakukan kemaksiatan itu, wah, dunia ini ibarat miliknya dia. Misalnya ini ada konser band yang ia cintai. Waktu nyanyian, apalagi lagu itu yang paling dia senangi, wah, dia akan bergerak, dia akan goyang seakan-akan tidak ada orang di sampingnya. Padahal di luar itu, misalnya disetelkan kaset atau radio, dia suruh joget malu. Di luar konser, suruh joget malu, apalagi di depan orang banyak, malu dia. Tapi ketika saat konser, gak malu dia, lupa sudah. Kapan? Di saat mereka melakukan kelalaian. Mereka los, gak malu dan berjoget. Mau itu jogetnya bagus ataupun tidak, enjoy mereka. Los. Nikmat. Tapi orang yang beribadah di waktu malam, dari orang yang gemar ibadah di waktu malam, kalah kelezatannya itu. Jadi flynya itu beda. Kalau flynya mereka itu fly untuk nafsunya, tapi ini enggak, fly untuk keimanannya, untuk kedekatannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu mereka juga mengatakan laula qiyamul lail ma ahbabnal baga fid dunya. Kalau bukan karena bangun malam, kalau bukan karena ibadah di waktu malam, ma ahbabnal baga fid dunya, kami tidak senang, kami tidak suka netep di dunia sekalipun abadi. Netep di dunia sekalipun abadi, enggak senang. Kalau apa? Kalau bukan karena bangun malam. Jadi mereka senangnya hidup di atas dunia itu karena hanya ada bangun malam. Kalau bukan karena ada bangun malam, gak gelem, gak mau. Nah, karena itu berapa banyak daripada mereka yang membuat mereka sumpek, yang membuat mereka apa galau, itu terbitnya fajar. Ya, mereka mengatakan mundu arba'ina sanatan ma ghammani syai'un illa tulu al-fajri. Mundu arba'ina sanatan, sejak 40 tahun tidak ada sesuatu pun yang membuat aku sumpek kecuali terbitnya fajar. 40 tahun enggak ada yang membuat dia sumpek. Kekurangan duit enggak membuat dia sumpek. Kekurangan makanan enggak membuat dia sumpek. Masalah A, masalah B, besar kecil enggak membuat dia sumpek. Yang membuat dia sumpek cuma satu tok, kalau terbit fajar. Kenapa? Oh, sedang asik. Sedang asik. Kemudian ditinggal seenak-enaknya loh, masih asik-asiknya seperti kita makan, masih enak-enaknya makan, ditarik dibuang atau tarik diambil, kira-kira ini gimana perasaan kita, gimana emosi kita? Muntah pasti, kita akan marah. Kenapa? Enak-enaknya makan di tengah nikmat-nikmatnya diambil, suruh berhenti, gak boleh lanjut. Pasti kita sangat jengkel. Dan kita pasti akan merasa apa? Kehilangan. Beda kalau sudah habis. Kalau sudah habis, belum kenyang mau tambah, gak boleh aja kita sudah. Apalagi si tengah-tengah makan, nikmat-nikmatnya diambil, gak boleh. Sama dengan orang yang beribadah di waktu malam, asik-asiknya ibadah, terbit fajar, sumpek mereka, lesu. Sumpek sudah, lesu mereka. Aduh. Itu berapa? Bukan satu hari, dua hari, tapi 40 tahun. Bayangkan kalau kita setiap makan seperti itu, insya Allah satu minggu mati kita sudah. Kenapa? Setiap enak-enaknya diambil, mati kita. Nahan kita satu hari, nahan dua hari seperti itu juga, tiga, pak, satu minggu nanti gitu. Lah ini 40 tahun, bayangkan malam asik, sedang mukhatab, berbincang dengan Allah dalam munajatnya, dalam doanya, dalam permohonannya dan yang lain sebagainya, mengadu kepada Allah, curhat kepada Allah subhanahu wa ta'ala, seasik-asiknya, enak-enaknya, terbit fajar. Karena itu gak mungkin bisa dihindari, sumpek mereka. Jadi sejak 40 tahun, bukan karena kurangnya duit, bukan karena ada masalah ini dan itu, tapi karena terbitnya fajar yang membuat mereka sumpek. Lah bangun malam ini untuk merasakan nikmatnya itu gak bisa langsung. Memang ada rasa nyaman ketika kita bangun malam beribadah, itu ada rasa kenikmatan, tapi tidak seperti orang yang sudah terbiasa. Orang kalau sudah terbiasa beda lagi rasanya. Tapi kalau orang baru melakukan, ada kenyamanan dalam hatinya, dalam jiwanya, itu pasti ada. Ketenangan, ketentraman itu dia rasakan, tapi enggak seindah, enggak sebesar orang yang sudah terbiasa bangun malam, ketentraman dan kenyamanannya. Jadi orang yang masih satu kali, dua kali bangun, dia merasa nyaman, merasa tenang, tapi ketika digoncang dengan sesuatu yang masih dia cintai, masih bimbang, dia masih bingung. Tapi kalau orang sudah lama bangun malam, digoncang dengan apapun enggak membuat dia kacau, enggak membuat dia berubah. Dia tetap anteng, tetap tenang. Kenapa? Sudah terbiasa dengan bangun malam. Nah, karena itu mereka juga mengatakan kabatu qiyamal lail 20 sanah wa ta'amtu bihi 20 sanah. Jadi selama 20 tahun bangun malam itu masih belum merasakan indahnya, belum merasakan nikmatnya 20 tahun. Bukan satu hari, bukan dua minggu, bukan satu bulan, bukan satu tahun, tapi 20 tahun bangun malam aktif istiqomah belum merasakan nikmatnya dan indahnya. Wa tana'amtu bihi 20 sanah. Setelah 20 tahun baru bisa merasakan nikmatnya, baru merasakan indahnya. Gampangannya pertama-pertama itu kita masih memaksa diri bangun sembahyang ambil angop, kemudian sembahyang masih sampai satu hari, dua hari, satu bulan, dua bulan, satu tahun, dua tahun, seperti itu. Kadang ketinggalan, kadang aktif, kadang tertinggal. Tapi setelah 20 tahun baru kita akan merasakan indahnya bangun malam, nikmatnya bangun malam. Imam Thabit Al-Bunani, pernah seseorang yang masuk, yang memasukkan Imam Thabit Al-Bunani ke kuburannya. Ketika turab, lama sawaina alaihi turab, ketika diratakan atau di apa? Diuruk tanah kuburannya, dalam arti dimasukkan kembali ke dalam kuburannya. Sakotot labinatun, terjatuh ibarat seperti satu botol gitu jatuh. Fa idza ana bihi yusalli fi qabri, dilihat sedang sholat di kuburannya. Fa sa'ala ibnu Thawil an amali, mereka bertanya kepada putrinya tentang amalannya Imam Thabit ini apa, kok terlihat sholat. Jadi ketika ditumpuk tanah dimasukkan, ini ada sebagian tanah itu jatuh sehingga langsung kelihatan lagi mayitnya, langsung kelihatan lagi mayitnya. Jadi kan mayit baru ditaruh, ketika ditutup gini, ketika dimasukkan lagi tanahnya, subhanallah ada yang jatuh seperti botol itu melobangi lagi kelihatan mayitnya. Lu terlihat saat itu sudah sholat, padahal baru ditaruh. Sholat. Ditanya putrinya, amalannya apa ini? Kok baru ditaruh sudah di dalamnya sholat padahal baru diuruk? Kalau sekarang kan enggak mungkin baru ditaruh, ditutup dengan papan, ditutup tak ketok mayitnya mungkin sudah berpaling dari kiblat. Na'udzubillah min zalik. Tapi ini tidak, baru ditutup sudah sholat. Wa subhanallah, ditampakkan, ditunjukkan oleh Allah kepada orang-orang yang memasukkan beliau ke dalam kuburnya dengan apa? Menjatuhkan seperti batu yang menampakkan kembali mayit. Dan mayitnya sudah sholat dalam kuburannya nih, sudah meninggal. Mereka penasaran, amalannya apa ini Imam Thabit ini? Amalannya apa? Putrinya ngomong, kana ya gumulail khamsina sana. 50 tahun tidak pernah meninggalkan giyamulail. 50 tahun tidak pernah meninggalkan giyamulail. Fa idza kana fis sahar, kalau sudah menjelang terbitnya fajar, ya, jika sudah tiba terbitnya fajar, di dalam doanya beliau berkata, Allahumma in kunta a'taita ahadan min khalqika as-salata fi qabrih fa'ataniha. Ya Allah, jika engkau berikan kepada seseorang daripada makhlukmu salat di kuburannya, maka berikanlah itu kepadaku. Jadi setiap hendak terbitnya fajar, sudah tiba terbitnya fajar, sudah dekat terbitnya fajar, beliau memohon, ya Allah, jika engkau memberikan kepada seseorang sholat di kuburannya, maka berikanlah itu kepadaku. Bangun malamnya berapa lama? 50 tahun. Selama 50 tahun, ketika dekat terbitnya fajar, memohon kepada Allah satu permohonan, jika engkau memberikan kepada seorang makhlukmu di dalam kuburannya salat, maka berikanlah kepadaku juga. Famakana Allahu liyarudda hadza doa, dan tidak akan Allah Subhanahu wa taala menolak seperti doa ini. Karena itu ketika baru dimasukkan, baru ditutup, terbuka, ditunjukkan oleh Allah dampak positif daripada doa, sehingga beliau sudah sholat, nggak nunggu tertutup penuh, sudah sholat di dalam kuburannya. Dan itu berkat apa? Mujahadah yang telah beliau lakukan selama 50 tahun bangun ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan diiringi di dalam setiap ibadah malamnya dengan permohonan, permintaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala bisa memberikan kita keistimewaan seperti apa yang diberikan oleh Allah kepada mereka. Dan yang kita harapkan, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menguatkan kita untuk dapat melakukan setiap ibadah dengan istiqomah, rutin, dan ibadah tidak pernah kita tinggalkan sedikit pun atau sedikit ataupun kecil. Mudah-mudahan setiap ibadah semuanya kita lakukan, kita kerjakan dengan istiqamah. Amin Allahumma amin. Wassallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin.